pasti kita selamat. Faqad faza fawzan azima. Pasti kata Allah dia akan berhasil dengan keberhasilan yang gemilang. Para hadirin yang saya muliakan, ayat-ayat tadi adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita mengembalikan permasalahan yang sedang kita bicarakan, solusi yang kita cari, jalan keluar yang ingin kita dapatkan kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah lebih merinci lagi dengan menyatakan di dalam ayatnya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa, kata Allah, yang melanggar, tidak mentaati Rasul, barang siapa yang tidak mau mentaati Rasul atau melanggar perintahnya, bimbingannya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mau mengikuti jalan yang telah ditempuh, yang telah dilalui oleh kaum mu'minin, nuwallihi ma tawalla, maka aku biarkan dia dalam kondisi dia, dalam penyelewengan dia itu, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami lemparkan dia ke jahannam, sejelek-jelek tempat untuk kembali. Para hadirin yang saya muliakan, di sini Allah menyebutkan tentang ancaman mereka-mereka yang melanggar Rasul dan menempuh jalan selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud oleh Allah? Apa penjabaran pernyataan kaum mukminin dalam ayat ini tadi? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tabrani dan Al-Lalikai dan yang lainnya dari para a'immatul muhaddithin, para ahli hadis yang menjaga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, siang malam mereka menulisnya, siang malam mereka korbankan dirinya perjalanan dari negeri ke negeri yang lainnya mengumpulkan hadis-hadis Rasul, menjaga referensi, salah satu referensi terbesar bagi kaum muslimin. Ada yang mati kelaparan di tengah jalan, berjuang mengumpulkan ahadis Rasul yang menjabarkan tentang Al-Quran, yang merinci tentang wahyu Allah, dikumpulkan sampai hari ini kepada kita sebagai bentuk realisasi dari penjagaan Allah yang disebutkan dalam ayat tadi yang telah kita dengarkan bersama, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjamin penjagaannya, Rabbul Alamin yang menjaminnya, yang menjaganya Allah. Ini keistimewaan Al-Quran. Para hadirin yang saya muliakan, dalam hadis Amr ibn al-As ini Rasulullah menyatakan sebagai bentuk nasihat beliau kepada umat ini ketika menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, berbagai macam keterpurukan, keterpurukan di bidang akidah, keterpurukan di bidang akhlak atau moral, keterpurukan di bidang ukhuwah Islamiyah, keterpurukan di bidang muamalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ditanya oleh para sahabat, siapa wahai Rasulullah mereka-mereka yang engkau nyatakan akan selamat itu dari ancaman Allah, dari kesesatan itu, siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, man kana mithli ana alaihi wa ashabi, barang siapa, yaitu mereka-mereka yang akan selamat dari kesesatan, selamat dari kehancuran, yang kondisinya meniru atau mencontoh atau sama dengan kondisiku, satu, dan kondisi para sahabatku. Hadis ini, hadis Amr ibn al-As ini ternyata sama dengan ayat yang di dalam surat An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang melanggar rasul, yang pertama rasul disebutkan. Kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain daripada jalannya kaum mukminin, didampingkan ini oleh Allah. Dua referensi yang tidak boleh lepas salah satu dari keduanya. Apa itu? Ar-Rasul dan sabilil mukminin. Dalam hadis Amr ibn al-As dijelaskan oleh Rasulullah, aku dan para sahabatku, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Dari dalam sekian ayatnya, lil fuqara'il muhajirin, disebutkan kalimat muhajirin. Siapa muhajirin? Orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan sekian ribu sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah, kemudian diberi nama muhajirin. Disebut di Al-Quran dalam sekian ayat, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Disebut nama muhajirin, disebut nama ansar. Setelah disebut nama itu, kemudian Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa di antara kita yang berani menjamin? Siapa di antara kita yang sujud dan rukuk berjuang berdakwah yang menjamin bahwa dirinya telah diridhoin oleh Allah? Kalau ada yang berani menyatakan ini, detik itu pula Allah sudah tidak ridha kepadanya. Barang siapa yang berani menyatakan Allah ridha kepada saya, maka detik itu pula Allah telah tidak ridha kepadanya. Sahabat Rasul tidak mendapatkan rekomendasi langsung di Al-Quran dengan kalimat radhiyallahu anhum waradhu anhu. Di ayat yang lainnya Allah menyatakan laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim. Allah telah rela dan ridha kepada kaum mukminin yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yaitu baiatul ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, kemudian Allah tahu apa sebenarnya yang ada dalam hati mereka dari keikhlasan dan kesungguhan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Lagi-lagi berbicara tentang sahabat Rasul. Ayat yang terakhir yang ini yang ingin saya sebutkan ini menyebutkan sifat-sifat sahabat Rasul, sahabat Nabi Muhammad, bukan hanya di Al-Qur'an, tetapi ternyata ciri-ciri dan kriteria sahabat-sahabat Rasul telah disebutkan di dalam kitab At-Taurat dan Injil. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya pergi datang bersama Rasul, pergi bersama debu-debu pertempuran bersama nabinya, susah payah senang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar Al-Qur'an diturunkan bersama Rasulnya, tahu sebab nuzulnya ayat bersama Rasulnya, tahu kenapa Rasulullah bersabda, sebabnya apa, sehingga dia memahami maksud perkataan itu. Karena kalau ada sebuah perkataan, kita enggak tahu sebab asal usul dari perkataan itu, kadang kita enggak paham. Bisa kita senang dengan berita itu, dengan perkataan itu, karena kita enggak tahu asal usulnya. Bisa kita jadi sedih dan takut karena tidak tahu apa sih sumber atau penyebab keluarnya perkataan ini. Tapi sahabat Rasul tahu sebabnya ini, sebabnya ini. Murid-murid, mahasiswa-mahasiswa Rasul langsung. Para hadirin yang saya muliakan, apa ciri-ciri mereka? Ruka'an sujadan, selalu ruku dan sujud. Ruku dan sujudnya dalam rangka apa? Dalam rangka refreshing apakah? Ke masjid daripada di rumah? Dalam rangka atau apalagi dari kepentingan-kepentingan? Sekarang kan ada orang sholat itu dibahas bahwa sholat itu menyehatkan badan. Katanya kalau sujud, seluruh darah itu mengalir ke beberapa tempat-tempat atau posisi-posisi tertentu yang tidak bisa dicapai oleh darah ketika berdiri atau duduk. Sehingga ketika sujud itu darah sampai kepada titik-titik tertentu. Sehingga maaf-maaf saja, kadang-kadang kita sholat olahraga sekaligus. Na'udzubillah. Sampai ada orang-orang mengeluh, Ustaz, sampai begini kondisi kami. Karena ketika sujud justru ingat, waduh, darah ini sedang nyampe ke sini. Sekarang ini ketika merenggangkan tangan. Subhanallah. Tetapi sahabat Nabi yang lapar, berjuang, bangun, tidur, jatuh, tersungkur, tidak punya kekuatan badan, tidak ada yang mau dimakan, makan daun-daunan ketika bertempur. Hah? Apa ciri-ciri mereka? Rukaan sujudannya itu karena apa? Ruku sujudnya siang dan malam itu karena apa? Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Dalam rangka, kata Allah, yang mengatakan ini Allah, yang alimun bidzatis sudur, yang sangat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Kalau sekarang antum melihat saya berbicara, masya Allah, mungkin Ustaz ikhlas ya. Atau saya melihat antum, masya Allah, orang-orang pada sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kepentingan-kepentingannya, antum bisa datang ke masjid bersimpuh di rumah Allah, ikhlas ya, mungkin di hatinya. Enggak tahu saya. Begitu juga hadirin, tidak tahu apa yang di hati saya. Kita semua tidak mempunyai rekomendasi apapun. Tapi sahabat langsung Allah nyatakan, yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Mereka semua itu melakukan kegiatannya itu, dakwahnya, ibadahnya dalam rangka mengharapkan ridha Allah dan keutamaan dari Allah. Luar biasa. Dan ciri-ciri ini telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil sebelum Abu Bakar As-Siddiq lahir, sebelum Umar bin Khattab lahir, sebelum sahabat yang lainnya lahir di muka bumi. Luar biasa. Oleh karena itu, Heraklius, Raja Romawi, ketika bertemu dengan Abu Sufyan, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang fi syita'i was-saif, di bulan syita, di musim dingin, berdagang ke Yaman, fi saif, berdagang ke daerah Syam. Syam itu di zaman kita jadi 4 negara sekarang, Yordan, Palestine, kemudian Syria dan Lebanon. Dahulu dinamakan Syam, ibu kotanya Rum, karena induknya ke Roma. Heraklius sebagai raja, ketika ketemu dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan ini salah satu pembesar musyrikin pada waktu itu, belum masuk Islam, ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, bertemu dengan Heraklius dan ditanya. Tanyanya Heraklius kepada Abu Sufyan tentang apa? Tentang Rasul. Siapa itu Muhammad? Yang katanya dia sebagai Nabi. Siapa dia? Ciri-cirinya coba sebutkan, kata Heraklius. Heraklius ini ahlul kitab, berpegang kepada Injil. Dijawab oleh Abu Sufyan, pertama pertanyaannya, bagaimana keturunan dia? Keturunan apa dia? Dijawab oleh Abu Sufyan, dia keturunan bangsawan dari kami, di kalangan kami. Keturunan orang-orang terhormat. Satu dijawab. Pertanyaan berikutnya ditanya, siapa yang bersama dia? Pengikutnya itu siapa? Orang-orang besar atau orang-orang kecil? Dijawab orang-orang kecil. Siapa? Abu Bakar, Bilal, ya, Ammar bin Yasir, orang-orang lemah. Tanya lagi, pertempurannya gimana? Menang terus atau gimana? Dijawab pertempurannya sijal, kalah menang, kalah menang. luar biasa. Sampai-sampai Heraklius menyatakan, kalau seandainya aku sempat bertemu dengan orang ini yang namanya Muhammad, aku akan cuci kakinya. Loh, pertanyaan itu dari mana sih Heraklius itu? Dia sudah punya silabus, pertanyaan sudah ada. Sudah ada susunan pertanyaan itu. Di mana dia dapat? Di Injil. Karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil. Jadi kriteria itu sudah ada di Injil. Para hadirin yang saya muliakan, ini sahabat Nabi yang kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah diajarkan oleh Rasul kepada murid-murid setianya, mahasiswa-mahasiswanya, yang telah dipuji dan direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rincian lagi dari Rasul. Rincian yang berikutnya sebagai bentuk rincian dari pernyataan di dalam Al-Qur'an, firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin," yang tadi kita dengarkan bersama Rasulullah menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, baik dalam hal apa? Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal ukhuwah, dalam hal muamalah, dalam hal keberhasilan. Siapa mereka? Khairun nasi qarni, orang yang hidup di masaku, yang melihat Rasul, berteman, bertemu, berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang berikutnya yaitu tabi'in, kemudian yang berikutnya terus berhenti Rasul, enggak melanjutkan. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah pembuka pertama di dalam kita mendapatkan solusi, jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh umat ini. Kemudian dinul Islam adalah din yang telah sempurna dengan telah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Din yang telah Allah tutup setelah itu dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah simpulkan dalam ayatnya yang turun di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada haji penghabisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini aku telah sempurnakan, kata Allah, bagi kalian agama kalian, yaitu Islam. Dan telah aku sempurnakan pula nikmatku. Apa nikmat yang Allah berikan? Al-Islam. Dengan diutus, diturunkannya Al-Quran dan diutusnya seorang Rasul. Dan dengan ini aku rela dan ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar ini kita menyatakan bahwa kita semua sepakat dan wajib untuk sepakat, yang namanya muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu biasanya, maaf-maaf saja para hadirin, kalau kita sering mendengar di sekolah-sekolah, waktu kita sekolah, di mimbar-mimbar, biasanya kalau sudah berbicara tentang uswatun hasanah itu ceritanya Rasulullah itu tersenyum, Rasulullah itu baik sama istrinya, suka bantu, kalau ada sahabatnya salam, assalamualaikum, baik ya. Itu kalau disebut uswatun hasanah, image yang ada seperti ini. Jarang disebutkan bagaimana uswatun hasanah yang ada pada Rasulullah ketika Rasulullah marah, ketika melihat suatu kemungkaran. Bagaimana Rasulullah marah ketika tauhid dilanggar, bagaimana Rasulullah marah ketika Allah dipersekutukan dengan sesuatu. Rasulullah marah ketika perintahnya dilarang. Pernah suatu hari Rasulullah mau masuk rumahnya, tiba-tiba di tabir rumah ada gambar bernyawa. Ketika Rasulullah melihat hendak masuk rumahnya, marah dengan memerahnya wajah beliau. Aisyah istrinya terkejut, ada apa ini? Kok Rasulullah sampai memerah dan marah dengan menyatakan dengan setegas-tegasnya, inna min asyaddin nasi azaban yaumil qiyamah alladzina yasna'una tilka suwar. Sesungguhnya di antara orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar ini tadi. Masalahnya gambar yang kadang-kadang kita menganggapnya remeh kan. Ah, masa ini masalah khilafiyah, sudahlah jangan diperbincangkan. Loh, ternyata Rasulullah marah kan, gak mau masuk rumah. Bersikap tegas kepada siapa? Kepada istrinya Aisyah. Dan Aisyah ini masih kecil loh, dinikahin oleh Rasulullah SAW umur 7 tahun dan mulai digauli umur 9 tahun. Masih kecil. Ya, tapi dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan didikan-didikan baik, nasihat melalui lisan dengan kata-kata atau dengan perbuatan Aisyah melihat atau dengan perubahan wajah ketika Rasulullah marah. Bagaimana pula Rasulullah ketika marah kepada seseorang yang menyatakan dalam sebuah pertempuran, Rasulullah bertempur ketika di perjalanan, tiba-tiba di saat istirahat, karena kalau bertempur itu perjalanannya kadang-kadang sebulan untuk sampai ke medan tempur, dan gak ada naik mobil, naik truk, gak ada, jalan di padang pasir terseok-seok, kurang vitamin kata orang kita sekarang, kurang gizi ya, ada yang meninggal di tengah jalan. Sampai disebutkan oleh sahabat Rasul, dalam 7 pertempuran kami gak punya makanan apa-apa, yang kami makan belalang. Jadi kalau malam itu dihidupkan api unggun, berkumpullah belalang di situ mereka makan. Dalam sekian pertempuran kami bergelantungan ke beberapa pohon, dan pohon kalau di padang pasir atau di sahara, di gunung-gunung mereka itu enggak kayak pohon kita hijau, kering. Itu digelantungin dimakan oleh tentara-tentara yang puncak keberhasilan Islam berada pada mereka. Tentara-tentara yang ketika mau bertempur diikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar, tetapi kenapa berhasil? Kenapa? Dari jumlah yang sedikit, karena memang didikan manusia termulia dengan pendidikan sistem kurikulum ilahi yang kemudian kita diperintahkan mencontoh. Para hadirin yang saya muliakan, ini apa yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru mereka. Ketika dalam satu pertempuran itu ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam, masih baru. Baru masuk Islam, punya kebiasaan dahulu kalau ikut pasukan orang-orang kafir, masih kafirnya. Itu orang-orang kafir kalau beristirahat di satu tempat, dia punya satu pohon-pohon tertentu yang biasa digantungkan senjata-senjata perangnya, senjata tempurnya, untuk mendapatkan barokah. Mendapatkan barokah supaya kalau tempur menang. Lah, sahabat yang baru masuk Islam ini ikut bertempur bersama Rasul, masih enggak ngerti tentang Islam dia. Terus bilang, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwad kama anna lahum dhat anwad." Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami juga sebuah pohon yang dulu di zaman musyrikin dinamakan pohonnya itu Dhatu Anwab. Namanya Dhatu Anwab. Ya Rasulullah, jadikan bagi kami juga sebuah pohon seperti mereka juga punya pohon, supaya kita bisa menggantungkan pedang-pedang, tombak kita kalau istirahat di situ, supaya dapat barokah. Supaya kalau tempur itu menang. Kalau orang kita menyatakan kabal. Ya, bisa kabal. Apa Rasulullah? Apakah terus uswatun hasananya itu? Jangan ya, itu enggak boleh. Kamu harus bertauhid pada Allah ya. Jangan. Sudah, sana. Begitu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Innaha sunan. Kama qalat Bani Israel li Musa. Ij'al lana aliha kama anna lahum aliha. Bertakbir Rasul mendengar ucapan ini dari seorang sahabatnya di pasukan yang sedang menunggu bantuan Allah. Takut Rasulullah bantuan akan tercegah karena adanya sebuah kemaksiatan di pasukannya. Kata Rasulullah, Allahu Akbar. Sungguhnya ini adalah sebuah agama, sebuah akidah yang sesat. Sebagaimana dahulu orang-orang Bani Israel biasa meminta kepada Musa alaihissalam. Para hadirin yang saya muliakan, mengingkari dengan ingkaran seperti ini. Dan kalau kita baca hadis dari buku-buku hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, kita akan tahu secara lengkap bagaimana uswatun hasanah itu. Supaya kita benar-benar masuk ke dalam Islam itu, udkhulu fis silmi apa? Kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jangan dipandang dari satu sisi, yang sisi sana enggak dilihat. Dilihat dari sana, yang belakang enggak ditengok. Jangan. Secara menyeluruh Islam ini sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar itu kita semua sepakat dan harus sepakat bahwa kita wajib mencontoh orang-orang yang berhasil. Agar kita berhasil, kita harus mencontoh orang-orang yang sudah dipuji oleh Allah agar kita bisa terpuji. Orang-orang yang sudah selamat di seberang agar kita bisa sampai ke seberang dengan selamat, yang tiap hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita berdoa, ya Allah tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu orang-orang yang telah diberi nikmat? Allah jelaskan di dalam ayatnya yang lain, di surat yang lainnya. Coba, apa kata Allah? Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Disebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri siratal mustaqim yang Allah nyatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka? Disebutkan pertama ciri-cirinya, kemudian person-nya. Ciri-cirinya apa? Rambu-rambunya apa? Barang siapa yang taat kepada Allah, Al-Quran, taat kepada sunnah Rasul, ahadith Rasul sebagai penjabar dan penjelas Al-Quran, maka ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka pasti akan dibersamakan, dikumpulkan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat. Ha, ternyata Al-Quran menafsirkan Al-Quran yang lainnya. Siapa mereka? Sekarang Allah masuk kepada personnya, orang-orangnya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dari kalangan nabi. Lihat bagaimana mau berdakwah. Lihat dakwahnya para nabi. Apa yang dipentingkan oleh para nabi dalam dakwahnya? Jangan macam-macam, ini sudah sebuah paket lengkap dari Allah. Mau berakidah, ikutin akidahnya para nabi supaya kita dapat siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat cara berakidahnya mereka. Mau beribadah, mau sujud ruku, beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, lihat ibadahnya mereka. Para nabi yang ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabinya kaum muslimin. Mau selamat, ikutin as-siddiqin, asyuhada was-salihin. Para hadirin yang saya muliakan, maka atas dasar ini, mari melalui majlis ini, majlis nasihat. Bukan nasihat ini bukan orang-orang apa untuk kita yang di sini saja, untuk semua negeri ini, negeri kita yang kita cintai, yang semakin hari semakin mengerikan, semakin hari semakin membuat keringat di dahi-dahi kita. Ukhuwah muslimin semakin hancur. Muslimin semakin tidak merasa aman terhadap saudaranya muslimin. Perekonomian muslimin semakin hancur. Jujur aja lah kita nilai. Coba kita tengok beberapa tahun yang lalu. Lepaskan semua ambisi, lepaskan semua kepentingan, nilai dengan jujur dan objektif. Lihat perekonomian kita, mana yang lebih baik 10 tahun yang lalu dengan sekarang? Hancur kita. Kita lihat sisi lain, keamanan negeri Indonesia dahulu dengan sekarang. Sekian daerah mau melepaskan diri, sekian daerah menuntut untuk melepaskan dari negeri ini yang diberi oleh Allah kemerdekaan dengan setelah rahmat Allah, perjuangan dan tetesan darah ayah-ayah pendahulu kita dahulu. Dengan rahmat Allah, kemudian berkat perjuangan mereka, kita diberi amanat oleh Allah untuk menjaga nikmat ini. Kalau nikmat ini gak dijaga, dicabut oleh Allah. Dan ternyata kita kelihatannya kurang pandai untuk menjaga. Sekarang ini mulai negeri kita dicabik-cabik. Daerah baik yang sudah bergerak di lapangan maupun yang masih dalam bentuk wacana dan sekarang dihidupkan, dibiayain. Ayo kon, ayo sekarang kita harus begini, kita harus begini, kita harus membuat sistem kontrol, kita harus. Akhirnya negeri ini carut marut. Wah, yang salah itu korupsi, itu ini. Ya fulan, jujur aja, mungkin dahulu